بسم الله الرحمن الرحيم. Ketika ada satu bagian dalam salat atau dalam ibadah disebut dengan mustahabbah, bukan bagian dari wajib, maka hukum mustahabbah itu memberikan konsekuensi perluasan, fleksibilitas dalam pengamalannya. Sepanjang yang diamalkan itu masih ada dalam frame tuntunannya. Masih ada tuntunan dalil-dalil syariatnya. Misal, saya beri contoh. Dalam sujud saat sholat, sujud apa hukumnya? Wajib, karena bagian dari rukun. Anda tidak sujud, batal sholat Anda. Tapi bacaan sujudnya, apa hukumnya? Sunnah. Ya, subhana rabbiyal a'la. Ada pilihan sampai 8 bacaan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang lain dan seterusnya. Pertanyaannya, lihat baik-baik. Bukankah Nabi mengatakan, akthirud doa, perbanyak doa saat sujud? Perbanyak doa? Sekarang kalau saya mau berdoa, boleh enggak saya berdoa yang saya butuhkan? Bacaannya belum pernah disebutkan oleh Nabi. Tapi kebutuhannya saya rasakan sekarang. Saya kan enggak bisa membacakan sesuatu misalnya, mohon maaf, yang sekiranya tidak saya alami. Saya minta, tapi saya enggak butuhkan. Saya butuh air, bukan butuh spidol. Apakah mungkin saya katakan, ya Allah bohong, belikan saya spidol. Berikan saya spidol, berikan saya spidol. Mustahil, pasti saya minta air. Jelas sampai sini? Maka dari itu ketika Nabi mengatakan perbanyak doa dalam sujud, perbanyak doa dalam sujud, itu artinya boleh kita memperbanyak doa dalam sujud sepanjang apa yang kita butuhkan itu yang kita mintakan. Hanya teknisnya diatur oleh para ulama. Jika bacaan itu disebutkan oleh Nabi, maka ungkapkan lafadzkan. Misal, Nabi membaca misalnya dalam sujudnya. Misal ya, misal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, lebih panjang lagi. Allahumma nawwir fi lisani, Allahumma nawwir fi qalbi, Allahumma nawwir fi sam'i, Allahumma nawwir fi hayati. Misal, ketika Anda mendapatkan bacaan-bacaan semacam ini, Nabi pernah bacakan, maka Anda boleh kemudian mengulangi dan melafadzkannya. Tapi jika Nabi tidak pernah melafadzkannya, untuk kehati-hatian kata para ulama, Anda boleh meminta apa yang Anda hajatkan, tapi cukup dalam hati saja. Tidak perlu dilafadzkan di sini. Paham ya? Maka misal, maaf, Anda sedang akan menempuh pekerjaan besok. Ada pertaruhan dalam proyek Anda. Sujud minta pada Allah, boleh. Tidak harus dilafadzkan. Minta dalam hati Anda. Mohon, mohon, mohon. Anda yang duhai sedang akan lamaran besoknya. Ya, belum akan ditentukan diterima atau tidak. Gitu kan? Masya Allah, minta kepada Allah. Ya Allah, mohon, ya Allah. Mohon, ya Rab. Mohon, ya Rab. Dan sebagainya. Taib, duhai Anda yang akan besoknya ujian misalnya. Akan menentukan dalam ujian perkuliahan Anda. Dalam sujud minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini?